Tewas dukun ninja, jebule pilih Vespa. Tewas jatuh cinta, ternyata ada yang punya. Rasa tresno kui tutup amarga pondo. Sayang lan kemati ngalah kecaca. Terima kasih.